belum mandi. Tuang tak tuang tapi masih gabung juga. Tapi tuang tak tuang, apalagi kalau sudah mandi. Tapi tuang pastikan tersekali. Kalau orang lain